Makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Kelak Nur Muhammad ini mergo Big Bang terus jadi putaran, terus nanti ada yang memadat jadi tata surya. Ono sing masih pijar gasnya terus memancarkan cahaya, dia namanya matahari. Terus sing pinggir-pinggire memadat tanpa cahaya dari planet-planet. Dan ada bermiliar-miliar tata surya, bapak anak sampai cucunya yang disebut rembulan atau satelit, ya. Nah, itu juga cahaya, tapi hanya salah satu penampakan cahaya. Cahaya itu sedemikian rupa dasarnya, sehingga kita hanya bisa melihat penampakannya, bukan melihat cahaya itu sendiri. Karena siapakah cahaya itu? Menurut Allah, cahaya adalah Dia sendiri. Jadi Allah tidak mengatakan aku memancarkan cahaya. Allah mengatakan Allah adalah cahaya. Ya, alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi. Dan alhamdulillah juga sudah ada Cak Nun. Ada ini koncone Cak Nun tahun 70-an. 4E dulu namanya EH Kartanegara. Kemudian ada Mas Toto. Kemudian nanti ada beberapa teman lain yang mungkin akan kita undang di sini. Malam ini kita akan ngomong soal nur ala nur, cahaya di atas cahaya, karena berkait dengan Ramadan, berkait dengan siam, dengan puasa. Sebelum kita ngomong banyak tentang hal itu, nanti Cak Nun biar memberi yang lebih banyak lagi. Ada gambaran sedikit, jadi dulu kiai saya sering cerita tentang seorang kiai sepuh yang mempunyai anak dan diperintahkan pada anaknya tolong kamu berjalan di muka bumi, cari makhluk Allah yang paling buruk, kalau sudah ketemu bawa ke sini, sebelum ketemu jangan pernah ke sini, jangan pernah pulang. Anak itu kemudian pergi kesana ketemu pelacur, gitu. Wah, ini makhluk Allah yang paling buruk. Dia akan datangi, muncul dari hatinya, oh belum, tidak, karena dia suatu saat bisa taubat, bukan paling buruk. Terus ketemu koruptor, ketemu maling, ketemu macam-macam, selalu muncul itu, sampai terakhir sekian bulan perjalanannya dia ketemu anjing bulukan kotor penyakitan kuru wis welek epol. Kemudian dia simpulkan ini yang paling buruk, najis wanu wis welek paling elek, cekel talik go mulih. Dia jalan ketika mendekati rumah tiba-tiba muncul, lantas apa salahnya anjing ini, kenapa dia paling buruk? Dia tidak pernah berbuat dosa, dia ciptakan seperti ini. Dilepas anjing itu. Kemudian dia pulang dengan dirinya sendiri, menghadap bapaknya. Bapaknya tanya, mana makhluk paling buruk? Saya. Kenapa kamu mengatakan begitu? Semua orang pernah yang saya lihat buruk masih punya kemungkinan baik. Sementara saya hanya melihat mereka. Saya tidak pernah melihat diri saya sendiri, maka sayalah yang paling buruk. Itu intinya. Untuk supaya kita bisa masuk ke Nur ala Nur, ada dua cerita lagi Cak, tentang ini berkaitan langsung dengan makanan. Mbah Dolah dulu kiai saya pernah cerita, ada seorang kiai sepuh yang suatu hari sholat malam kacau, dia cari apa ini salah saya, sehingga sholat saya yang biasanya khusyuk menjadi kacau. Dia cari, apa saya seharian ini melakukan kesalahan? Tidak, semua dia cari salah, semua enggak ada. Makanan dia cek semua makanan dia, semuanya halal, kecuali satu, saya minum susu tadi. Dia tanya pada istrinya, susu itu kamu dapat dari mana? Dari kambing. Karena dia kemudian berpikir, karena 2 hari, 3 hari sebelumnya dia sakit, tidak sempat mengembalakan kambing, dia berpikir, lah kambing itu makan dari mana? Istrinya jawab, ya lepas di halaman sana, dia makan rumput di sana. Lah, kamu sudah minta izin sama pemilik rumputnya itu belum? Belum. Karena itu, karena minum susu dari kambing yang makan rumput tanpa izin, sholatnya kacau. Bayangkan, yang kita bisa bayangkan adalah si Syekh tadi, orang si Sufi tadi, setiap harinya terbiasa untuk menjaga makanannya sedemikian rupa, sehingga ketika tersentuh haram sedikit, haram yang tidak langsung, kambing makan rumput, rumputnya tanpa izin, jadi susu, susunya diminum, dia kacau. Padahal ketika dia, kemudian si istrinya disuruh pada pemilik tanahnya, minta izin, si pemilik tanah ya omongannya, ngapain itu kan enggak, itu kan bebas. Boleh saja dimakan, setelah diizinkan baru sholatnya kembali khusyuk lagi. Jadi ketika orang terbiasa menjaga itu, terkacaukan. Tapi ada cerita sebaliknya tentang Syekh Abdul Yazid. Jadi makanan bisa berakibat dua. Syekh Abu Yazid itu suatu hari, ini kisah benar, jadi ada cerita seorang pemuda yang tiba-tiba di kampung itu dikenal sebagai wali. Wah, sholatnya siang malam, sholatnya luar biasa, keajaibannya banyak-banyak. Syekh Abu Yazid ini seorang sufi besar yang punya kebiasaan ngecek. Jadi dia gak percaya begitu saja, tapi ngecek datang. Dia datang ke rumah pemuda itu nginep semalam. Dia perhatikan semuanya benar. Dia lihat malam hari sholat terus, maji Quran. Pagi, pokoknya ibadah terus. Kemudian Syekh tadi ngomong sama si pemuda. Nak muda, saya sudah menginap di sini semalam. Sekarang saya undang kamu datang menginap di rumah saya barang seminggu lah. Karena waktu itu yang namanya Syekh Abu Yazid Bustami itu dikenal seorang kiai besar. Pemuda tadi kan bangga, langsung esoknya berangkat ke sana. Baru sehari di rumah Syekh Abu Yazid, pemuda tadi ngeluh, ya Syekh, saya kok di sini ibadah saya jadi kacau. Kenapa? Syekh Abu Yazid tersenyum. Nah, karena ibadahmu di rumah dibantu iblis. Makananmu di rumah banyak yang haram. Dan ibadahmu jadi kuat karena dibantu iblis. Sementara di sini makanannya halal semua. Kamu jadi lemah. Jadi ada dua sisi dari makanan. Bisa. Ini kalau hadis Rasulullah, iblis masuk lewat darah. Iya kan? Pernah dengar itu? Jadi ketika makanan itu dimasukkan ke perut, diekstraksi. Ekstraksi itu jadi energi. Energi itu dibagikan lewat darah ke seluruh tubuh. Sehingga iblis masuk lewat darah, kata Rasulullah. Iblis itu api, energinya energi api, energi yang mengajak kita al-amarah al-nafsun bisuk al-nafsun amaratun bisuk. Nafsu yang mengarah memerintahkan kepada keburukan. Nah, puasa itu sebenarnya di titik awalnya kan membuat kita membersihkan seluruh energi kita supaya tidak ada yang tersentuh dengan yang haram. Supaya menjadi cahaya. Nah, cahaya ini yang akan menjadi titik awal kita masuk ke langkah selanjutnya. Jadi, kalau Anda tidak di dalam kebersihan itu, tidak akan ada sentuhan dari Allah yang jadi nur ala nur. Tidak mungkin. Yang terjadi kalau Anda di kegelapan, maka kegelapan atas kegelapan atas kegelapan. Karena itu di Quran ada contoh tentang kegelapan atas kegelapan. Jadi ketika semua dalam diri kita ini tersucikan, dia menjadi seperti dalam surat An-Nur itu. Belum disentuh api pun, belum disentuh cahaya pun, dia sudah bercahaya. Jadi bagaimana puasa ini mampu membuat kita membangun peradaban cahaya, membangun kebudayaan cahaya, membangun manusia cahaya, yang kemudian ketika bertemu dengan cahaya yang lebih besar menjadi cahaya atas cahaya. Mungkin itu pengantar sederhana, nanti kita eksplorasi lagi. Setelah sebelum itu saya minta Cak Nun untuk bicara lebih jauh tentang soal si Dinda ini jenengan. Nah, sudah lama itu loh. Ya, Cak. Oke, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cespleng aja. Ketika ada cerita pertama dari Habib Anis tadi tentang seorang anak yang disuruh bapaknya pergi dan jangan pulang sebelum membawa makhluk yang paling buruk. Itu sebenarnya saya tadi begitu ada pertanyaan itu saya langsung naik aku ralungo aku. Langsung turu ngono wae. Dan itu salah satu asumsi saya mengenai akhir cerita dan ternyata benar. Tes. Karena begini. Itu si bapak menyuruh anak untuk mencari makhluk yang paling buruk atau paling baik atau agak buruk, agak baik dan sebagainya, berbagai level. Itu kan manusia tidak pada kapasitas untuk mampu menemukan apa yang ditanyakan bapaknya. Ora iso kowe menungso iki sapa kowe? Ilmu murah cutuk untuk ngerti wong sing paling elek, pemakhluk sing paling apik iki ilmu murah kecuk ora iso nyongga. Yang kamu ketahui tentang segala sesuatu itu tidak ada 0,1% dari kasunyatannya atau dari fakta yang sebenarnya. Kenyataan hidup ini begitu luasnya, begitu ragamnya, begitu tidak terduganya, dan tingkat kapasitas misterinya itu di atas 99%. Yang Anda fahami sebagai kenyataan itu di bawah 1%. Bicarane kuwi ngerti kaya elek po apik ki ra iso. Wong kae poso apa ora poso wae ra kowe ra ngerti ya kuwi. Anakmu ora ngerti nek kowe poso. Sing ngerti mung kowe dhewe karo Gusti Allah, karo malaikat, karo beberapa makhluk yang diizinkan oleh Allah. Karena ora iso kowe ngawasi wong dari detik ke detik untuk membuktikan dia tidak puasa. Itu ya salah satu contoh dari betapa lemahnya ilmu dan pengetahuan manusia. Dadi nek ana acara buka bersama ke, kowe aja gampang-gampang gawe acara buka bersama nek kowe ora iso jamin dengan pengetahuan yang mencukupi bahwa sing kok undang ki jan kira-kira poso tenan gitu. Ah dadi engko nek ora engko nanti dalam apa namanya? Dalam berita acara para malaikat pertanyaannya sangat-sangat cetho. Kenapa kamu mengundang orang-orang, mengundang berbuka puasa dan yang kamu undang adalah orang-orang yang tidak berpuasa? Terus Anda menjawab, "Loh, mereka kan orang Islam, mestinya berpuasa loh, enggak bisa ngomong mestinya. Poso ora poso iki dudu mergo identitase. Itu peristiwa yang bisa terjadi setiap saat dan setiap saat juga dia bisa berubah. Jadi nek ning pati ketok e ya ora pati oke anune. Resikone dadi kira-kira sing diundang buka bersama ki ya relatif ya do poso. Nek ning Jakarta kowe ra iso. Tapi nek Liverpool diundang buka puasa bersama. Dia nek hari tanu ngundang acara buka puasa bersama. Itu berarti dia bukan peristiwa religi, dia bukan peristiwa ketuhanan, itu peristiwa kebudayaan, bahkan peristiwa politik gitu ya. Itu satu contoh hajat, ndak saya perluas, ndak saya perdalam, tapi pokoknya ora iso kowe. Ora duwe pengetahuan kowe, wong kowe iki negeske kae Islam apa duwe ora iso kok. Kowe saiki ngarani aku wong Islam kuwi ya spekulatif lho. Nek aku iki apa jenenge ya? Nah aku ini memang berperan. Saya oleh suatu kelompok yang rahasia di bumi, saya diutus untuk menjadi tokoh Islam. Jadi saya mempelajari Quran, saya belajar lagu-lagu Arab, iso selawatan, dungo sidik-sidik, iso kiroah, terus aku kubluan, jur aku nganggu serban, jur angger kesenggol apa kejagul watu nyur astagfirullah. Nek kesenggol wong wedok alhamdulillah. Ya ta? Gitu ya. Tapi itu kan alat-alat penipuan saya untuk membuat Anda saya jebak sehingga Anda menyimpulkan saya seorang muslim. Tapi kan Anda tidak bisa jamin bahwa saya muslim atau tidak. Jadi ketika bapak itu menyuruh anaknya untuk mencari makhluk yang terburuk, nek aku dadi anaknya aku langsung turu. Rumangsamu Gusti Allah apa piye kok kon-kon ngono kuwi, ngono aku jawabe. Aku sing iso mung Gusti Allah kuwi. Malaikat kowe kuwi kudu konfirmasi sik nang Gusti Allah. Itu loh. Nabi-nabi pun tidak mampu karena nabi tidak diberi kemampuan sampai sejauh itu. Nabi tidak tahu jumlah sel, jumlah atom, jumlah proton, neutron, tidak paham juga. Jadi banyak yang tidak kita ketahui. Jadi orang mungkin berangkat aku tidak dikongkon menunggui. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah isone menungsoki ora kemampuan manusia itu tidak pada memastikan kenyataan yang dia cerap atau yang dia teliti. Yang bisa dilakukan manusia adalah merasa dirinya jelek, dan itu semacam kewajiban moral sebenarnya. Makanya semua nabi menyebut dirinya zalim, inni kuntum minadz zalimin, robbana zalamna anfusana, dan lain sebagainya. Jadi nek cara Jawa ora sah nganggo Quran, wong Jawa wis iso bisa rumangsa, ora rumangsa bisa. Jadi wong Jawa nek wong Jawa tenan ki ora gelem berangkat ki mau. Aku ora rumangsa bisa kok, aku ora mungkin aku tur kok le mbagus sih golek wong elek kowe iki apik apa piye kan ngono nek wong Jawa. Kan duwe rasa ngono kuwi, jadi ndak akan mau menerima perintah yang seperti itu. Mending langsung aja bilang, "Loh, kula mboten sah berangkat, wong kula mboten sah golek sinten-sinten, wong sing paling elek niku kula dhewe." Lah segari ngomong ngono ta jane nek wong Jawa. Itu mulane wong Yaman ado-ado imigrasi rene iki ben duwe rasa-rasa kaya ngono kuwi. Aja nesu, Bib. Karena orang Jawa itu punya peradaban dan punya teknologi batin yang berpuluh-puluh abad lamanya, yang membuat dia memiliki makrifat-makrifat batiniah tertentu tanpa melalui ajaran-ajaran. Jadi wong Jawa iso mbedakke bener karo pener, iso mbedakke okay banget lah. Setiap kata-kata Jawa, setiap peristiwa atau perilaku dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan secara sangat detail. Itu tidak hanya bermakna budaya, itu juga bermakna rohani. Opo wis. Nek kaya ngene iki ora mungkin disebut pengkajian ning disebut pengajian. Karena kita orang Jawa, maksudnya karena kita hidup dalam peradaban Jawa. Nek pengkajian itu pekerjaan majelis taklim, yaitu pekerjaan untuk taklimul hayat, untuk mempelajari hidup, mendata, menganalisis, mengasumsikan, menyimpulkan, itu majelis taklim. Jadi majelis taklim itu bukan media pengajian. Nah, saiki majelis taklim iki kan acara pengajian. Aku salah. Majelis taklim itu simposium intelektual. Lah kuwi wae kowe ora mudeng kok bedane kok. Ono majelis taklim kok seragam, ora ana hubungane karo taklim. Ora ana hubungane. Terus nyeluk ustaz. Lho ustaz iki biasane paling ora ilmiah kok. Ustaz iki ra iso dibantah kok, ora gelem dindas-ndasi kok. Ustaz iki penggaweane ngendas-ndasi wong akeh kok. Kok majelis taklim malah pimpinannya adalah seorang ustaz, itu salah besar. Majelis taklim itu sekian orang berkumpul dalam posisi sejajar untuk mencari kebenaran dengan cara analisis, maka disebut taklim. Kalau lebih tinggi lagi ta'rif. Jadi ada alim, ada arif, ada taklim, ada irfan. Kan gitu. Ini nek diterusno epistemologine akan makin cetha bahwa kita itu sebenarnya adalah zulmun ala zulmin. Dari kata saja kita sudah zulm. Lho ngono kok majelis taklim dudu kuwi. Kuwi dudu majelis taklim. Ngono kok parpol dudu. Kuwi gerombolan rampok. Kan ngono. Setan we kalah pinter nek nggon ngerampok. Satu batalion Kopassusnya setan itu ditugasi oleh iblis untuk khusus mengolah Jakarta, dan mereka prajurit pilihan. Nah, nek bangsa Semarang, bangsa Pati, Jogja itu cukup satuan-satuan kayak 403 ngono ya. Tapi bukan Kopassus, yang Kopassus taruh Jakarta. Dan mereka punya punya multi intelijen yang luar biasa, dan mereka akhirnya menyimpulkan yang harus paling digoda itu satu Demokrat, dua Golkar, nomor tiga PDIP. Itu kesimpulan para setan. Jadi mereka fokus untuk menggoda hatinya orang Golkar, orang Demokrat, sama orang PDIP. PKS tidak diperhatikan, malah kecolongan. Nah, itu ceritanya. Nah, setan saja yang teknologi batinnya jauh di atas kita itu tidak ngerti kok buruk dan baik, sampai ke tingkat kasunyatan seperti yang bapak tadi memerintahkan kepada anaknya. Jadi alasan kedua untuk tidak pergi menuruti bapaknya adalah ya kita langsung bilang ini kuntum minadz zalimin kok, ya aku iki sing elek. Lho, perkara kowe elek tenan po ora elek ki dewan jurine sapa? Lah iyalah kok kowe iki gelem dikongkon bapakmu ndolek wong elek. Aku iki Gusti Allah apa piye? Anek kowe gelem berangkat berarti kowe pekok. Berarti kowe bodoh. Nek kowe duwe kecerdasan sithik wae, tur kowe duwe rasa kaya wong Jawa, kowe ora berangkat. Lah napa lho bapakmu yo golek ndadak golek wong elek angel-angel. Kula dhewe niki nggih sing paling elek kok lho garing ngono to ya. Nah, itu alasan kedua. Kenapa saya ndak berangkat? Ini saya berangkat dari makalahnya beliau ya. Gitu. Makalah itu artinya dari bahasa Arab makola, apa yang dia mengatakannya. Kalau yang ditulis jenenge makutiba, apa yang dituliskan. Nah, kuwi wis salah to, Dok. Ning kampus kae pekok to wong makalah kok ditulis. Nek mak nek ditulis kuwi makutiba. Lek ngono arep golek wong elek, lah raimu rumangsamu apik apa piye, aku iki sing paling elek. Apa meneh golek asu bareng pekok to asu kok ditekani. Asu ora ono elek, ora ono apik. Elek apik itu urusannya orang yang berakal dan mengalami perjanjian sama Tuhan untuk menjadi orang baik, kan begitu. Dan dia diberi pengertian beda antara baik dan buruk, amina bainal haqqi wal batil. Nek asu ora. Asu ora mlebu neraka, ora mlebu swarga, kecuali yang Allah mengendakinya. Ah. Hak ini termasuk hak wal wan nur ini termasuk. Ini cahaya. Artinya ket mau aku iki sembatin ya Allah ngene iki sing paling penake ora pengajian ini ana kopi sing biar ana kae ayo tenan. Kabul dunga. Kabul dunga. Oke, bismillah. Jadi saya ngerespon dari situ. Nanti kita masuk benar kalau memang kita siap untuk masuk ke situ. Nurun ala nur tadi ya. Oke. Jadi jawaban alasan yang ketiga saya kasih tahu ini agak historis. Itu terjadi antara seorang muslim bapak dan anaknya yang muslim juga. Wedok apa lanang anaknya? Oke, muslim wa muslim. Jadi itu berarti terjadi di abad sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu terjadi katakanlah boleh kalau Rasulullah abad 6-7 ya, itu mungkin abad 8, abad 9, 10. Sekarang kita mengalami abad ke-21. Saya ingin gambar ini kelele. Ingin ini. Sit ya. Curam ke atas ya. Mendaki ya. Terus mudun. Sit. Nah, kita di bagian paling bawah sini. Dan ini, garis terbawah ini panjang sampai kiamat. Nah, terjadinya kisah tadi itu ketika sudah sampai ke garis paling bawah. Ketika umur manusia sekitar 60-70 tahun rata-rata. Iki kok hubungan karo umur apa sih? Tak kandani sik kowe. Ya. Biyen ki Nabi Adam umure 900 tahun luwih. Njur bar kuwi Adam, Idris, Nuh. Nuh itu ditingkatkan sampai 3000 tahun lebih. Harap diingat Adam datang ngurungono Quran lho. Ya, orang jur Adam tekodok ini jailun fil ardi khalifah. Ra ono bahasa Arab urung ono, cara Jawa urung ono, lagi tilang-tilang ijen karo bojone. Urung ono bahasa. Bahasa yang ada adalah yang diajarkan Allah langsung. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Dan tidak ada ahli yang bisa menjawab aradahum 'alal malaika ini yang dimaksud bahasa apa? Sampai hari ini tidak bisa disimpulkan, karena bahasa itu lahir dari kebiasaan orang omong-omongan, suwe-suwe disepakati, oh nek iki kopi, oh nek iki teh, nek iki kupluk, nek iki kopiah. Bian kupluk, ya. Saiki dadi kopiah, kopiah dari setelah Islam masuk dadi kopiah dari kata khauf, khaufiah. Jadi orang yang memakai peci adalah orang yang mengangkat atau yang menjunjung ketakutan kepada Allah di atas kepalanya, makanya disebut kopiah. Nah, si bapak dan anak tadi itu kita anggaplah pada abad 10 misalnya ya, pada abad 10. Itu abad ketika manusia umurnya wis ming swidak 70 swidak 70, kecuali beberapa orang diizinkan nganti 80, ono nganti 90, Mbah Sirot Klaten kae nganti 96, Sunan Kalijogo iso nganti 129. Gajah Mada iso meh 130 sapi turut itu anomali dari Allah ya. Hubungannya karo umur apa? Tadi kan saya bilang ini Nabi Adam naik ketika itu belum ada Quran. Maksud saya gini loh. Allah mengatakan setiap makhlukku itu sebelum saya lahirkan ke dunia, entah nanti Pak jadi anaknya siapa, itu sudah melakukan perjanjian denganku besok-besok. Dia menentukan sendiri pilihan-pilihan yang aku tak dadi Habib pindah seko Yaman nang Pati. Iku wis pilihan ket biyen jaman urung lahir. Untung lho seko Yaman seko Saudi aku mau rene aku. Itu karena Yaman itu yang paling indah di antara manusia-manusia di jazirah Arab. Indah we koyo ngene coba. Kene ora indah jur piye iki. Nggih, eh. Enggo balasan ya. Iki nek aku dadi wong Jawa wong Indonesia iki kan sakmene mesake karo mesake, wong Arab karo wong bule kae lak kedawan irunge. Gitu lho, irung kok semono dawane. Irung sing apik ki ya aja kaya wong Afrika sing irunge pesek, kuwi ya ora indah. Ning kedawan ya ora apik. Sing paling indah ki ya sing sedengan kaya wong Indonesia kuwi. Ngono lho Nis, kuwi kan ayat lho kuwi. Khairul umuri ausatuha, sebaik-baik hal adalah yang di tengah-tengahnya. Jadi, kulit barang yang ngono, kulit ki nek kulite wong bule keputihan, kulite wong negro kirengen, karo-karo niki ekstremis. Sing bener ki sing apik endah ki wong Jawa iki rada soklat-soklat tua ngono kuwi. Ora kebacut ireng, ora kebacut putih. Aku kuwi cara berpikir wong Indonesia, aku ngomong karo wong Indonesia. Nek aku ngomongin ning Yaman kono tak balik kan gitu kan. Lah kan sing penting aku nyenengke wong tanpa mengorbankan kebenaran toh. Anda mengalami hidupmu itu jangan menyesali yang lainnya. Kowe iki iso mung mangan tempe penyet, soale ora iso tuku sop buntut. Carane piye ben nikmat tempe penyet? Ya kowe kudu memaknai tempe penyet untuk kenikmatan hidupmu. Dan kudu kok buang segala aspirasi mengenai sop buntut rawon sapi turute. Aku iki piye tempe wis mangan ming tempe ning atimu nang rawon. Ki tempene wis ra penak, rawone ra kecunggah. Lah kebanyakan orang sekarang kan begitu toh. Ora menggon panganan lho, kuwi nggon nasib barang kaya ngono to. Wis penak-penak dadi pitik kudune mensyukuri dadi pitik, ndoleki hikmahe dadi pitik, ndoleki maknane enake dadi pitik, malah cemburu kok aku ora iso mabur kaya manuk. Akhire dheke bendina berjuang mabur nganti umur swidak stroke, aja meneh mabur melaku biasa kaya pitik ora iso. Dadi pitik gagal, dadi manuk ora iso. Akhire kaya wong Pekalongan. Nek kaya wong Pekalongan kuwi mangan isone ming sego disawuri uyah, ning carane mangan nyedak nang warung sate. Ngono dadi lak lumayan to kuwi. Ya to, segone sing mlebu cangkem ming karo uyah, ning sing mlebu irung kan sate. Jadi kan di dalam bercampur menjadi satu. Ah itu kan teknik bagaimana menikmati sego uyah dengan mengeksploitir asapnya sate. Lah iku hikmah yang luar biasa. Dadi kowe iki ora apa-apa nek suatu hari ngono kuwi. Dadi ya ning aja njur tekan-tekan kamar-kamarmu, kowe mergo bojomu rayu njur begitu turu karo bojomu sing kok bayangke Luna Maya. Ya ora apik. Ah nek kuwi ana hukume dhewe kuwi takon Majelis Ulama kuwi. Tuh. Itu kan padha tanggung kita. Ayo. Ya ora aja njur mbayangke lunan bojomu kuwi divariasi. Sok-sok kon nganggo jarit. Sok-sok kon nganggo ya wong Irian Jaya ya ta kan nek ana variasi ini kan nanti akan ada gairah yang baru. Ngono carane le. Oke, iki aku lagi nanggapi kita lho, guru ngomong Jaya lho ya. Oke. Jadi gini ceritanya, menurut saya loh, ini tafsir saya dan saya jangan dijadikan pedoman. Aku dudu gurumu, aku dudu mursyidmu, aku dudu kiaimu, aku dudu nabimu. Jadi posisi karo kowe iki padha. Karena saya memang tidak setuju sama apa yang sekarang berlangsung ini. Jadi aku rene iki ora mergo aku iki nek bawa ada yang nunggu saya, aku lak mergo kangen sedulur to. Ora mergo tokoh, ora mergo apa. Gitu loh. Tokoh ini raja cetok, sing cetok ini toko. Ya tak? Ya iya, tokoh ini apa? Aku tak tahu tadi, gawe drama ini, pemainnya ini cah Sumatera. Ono dee, ono lakon ini lagi. Tokoh-tokoh di sepanjang pulau ini, ora iso-iso yang ngomong tokoh. Tokoh-tokoh di sepanjang, tokoh, tokoh. Ya. Toko-toko alah toko terus. Wis, amulane casting iki penting. Diapa-apake nek wong Sumatera ki angel ngomong toko, wong Madura barang iki kliru nek ngomong Mamet ki anake nang sekolahan, Pak. Minta maaf anak sayang nomor anakku sing nomor loro wetenge loro, Pak. Anak kula sing nomor loro niki wetenge loro. Lah apa jare gurune lho ngapa kok wetenge loro wetenge loro? Soale mangane radiator, Pak. Jadi gurune lho kok radiator dipangan? Oh ndak, Pak, mangane radiator. Maksudnya mangane ora diatur. Lawang Madura ira iso ngomong oh ira iso Gus Dur ora ana ana Gus Dur. Nyenengke dunya iki. Lah ngono dadak golek wong elek barang gitu. Kuwi bapakne ya iseng kuwi. Mesthi wis pensiun kuwi bapake ya ta. Kuwi cerita sufi ampuh banget ning tak sepelekke ngene iki ya. Ora tak sepelekke ning pokoke kita analis. Dadi ngene. Ono perjanjian, dam-dam kue data ikhalifah ya, engkau kue perjanjiannya pokoknya lah, endingnya kan rumusnya kan inna lillahi, inna adam lillahi, wa inna adam yarji'u ilaihi roji'un, kan gitu. Wong urip lah me inna lillahi itu. Kita dari Allah menuju Allah. Aku engkau golek dalan dhewe ya dam ya, ben ketemu aku meneh. Kowe tak culke ning bumi bar kuwi goleko sak karepmu piye carane lemu ijtihad, lemu lelaku, lemu topo, lemu golek ilmu sak karepmu. Pokoke sing penting kowe iso ketemu aku meneh, golek ana aku. No Adam dikek 900 tahun Adame ketemu. Ning Kobil ra ketemu, Sobil ra ketemu, anake macam-macam. Kebanyakan anak buah anak turunnya Adam tidak bisa menemukan Allah kembali sampai mati. Padahal terus kalau saya Gusti Allah nggih tak tambahi, waktumu tak tambahi. Nek wingi rong semester saiki 6 semester apa-apa. Jadi Nabi Nuh dikasih 3000 tahun, umatnya juga dikasih 3000 tahun. Kalau Anda itu tidak hanya pada umurnya juga volume badannya. Jadi kepalanya Nabi Adam itu sama tinggi badan saya sama. Kuwi ndase tok. Dadi semene iki ndase tok. Dadi kowe rasa nyuwun ya Allah temukan aku dengan rasul-rasul modar dhewe kowe nggo. Gedhe banget. Kowe engko malah wedi dhewe malah semaput ora. Rasa ndonga sing aneh-aneh. Nek mung ketemu Kanjeng Nabi Muhammad ya relatif sama-sama kita. Itu kan sudah pada tahap itu tadi. Nek nabi-nabi sing biyen kowe rasa ketemu. Bos gede banget, gede banget. Lah wis, aku ndelok ya Allah gede banget ya Allah. Aku gandolan kupinge wis. Dadi ya gandolan kupinge ngene wis kaya gandolan tratak ngono kae. Sabe, oke okay, ya. Jadi ternyata manusia disuruh cari sendiri tidak bisa menemukan, intinya gitu. Golek ono cahaya, sebab awale biyen aku gawe kabeh iki kan piar, sing jenenge nek wong barat kan Big Bang. Nek wong Indonesia duar, ngono ta. Aku iki ya wis aneh to kuwi. Ngono kok bang iki lho. Bule iki ya piye to kuwi? He shoot bang bang lho. Tembakan kok unine bang iki. Jadi disebut penciptaan Allah Nur Muhammad itu oleh orang barat disebut Big Bang. Awang Jawa aku tunggu yo ta ngono kok bang. Eh? Yo nek wong Jawa Timur dawar ngono. Iya ta? Dawar. Nek wong Jogja ono sepur nabrak truk maknil. Ki wong Jogja ki ono sepur nabrak maknil ya. Anila piye. Oke. Intinya tidak ketemu. Orang tidak bisa menemukan Allah kembali. Itu tidak hanya karena kebanyakan karena tidak niat. Yang niat pun tidak bisa menjumpai Allah dalam arti yang sebenarnya. Kelak akan ada rumus man arofa nafsahu fakot arofa robbahu kusuk-suk. Nah ikilah urung ono resepe. Diculke. Akhirnya kok sekian puluh. Sekian ratus tahun terus, satu milenium, dua milenium, kok ya ora ketemu-ketemu ya do lakrak dhewe-dhewe. Akhire Gusti Allah wis ngene wae, tak kei kunci 10 Ten Commandment. Gitu? Dikei Gusti Allah kunci, wis ngene wae tak kei kunci engko nek ana apa-apa iki gawenen. Wis. Maka muncullah bluluknya firman Allah. Kuwi tak sebut bluluk. Yaitu yang difirmankan kepada Nabi Musa alaihissalam. Gue blulu'e dikembangkan menjadi cengkir yang disebut zabur. Engkau cengkire dievolusikan oleh Allah dadi degan. Degan kuwi jenenge Injil. Nah, degan, ternyata degan yang mendinggu es degan gue dodolan-dodolan. Akhirnya disempurnake dadi kelopo sing multiguna. Kelopo kuwi jenenge Al-Quran. Nah saiki ana umat bluluk, ana umat cengkir, ana umat degan, ana umat kelopo rasa kerengan. Di antara umat kelopo iki terbagi-bagi, ada ormas batok, ada ormas parut, ada ormas sabut. Apa meneh Nis? Wis pokoke macam-macam kuwi. Lali nek janjane kuwi intine iki kelopo. Kue pancen nenggon sabute neng ojo njur ngarani kelopo adalah sabut salah kelopo kio kabeh singgon batok ora batok iseng halal nek sabut itu haram bid'ah kuwi ah mergo dhewe ngertine batok aku saiki ojo dadi ojo melu Islam batok tok. Ojo melu Islam sabut dok, ojo melu Islam. Terus pakai unsur-unsur ekwit dok, ngerti yo? Nek Islam kui keseluruhan kelopo. Nah cara berpikir yang ngono kui. Latine ono wong sembayangnya model batok, yo rasa nesu. Wong dae lahirin yang negeri batok. Neng Amerika rano batok, rano kelopo. Gitu loh. Neng Amerika pari weraono, jadi mereka tidak punya kekayaan peradaban mengenai pari. Mereka cuma punya satu kata, rice. Nek wong Jawa mergo kejaman semono wis dadi mbae pertanian pari, maka wong Jawa bedake iki winih pari. Nek wis gede woh jenenge pari, nek wis dinen jenenge gabah, nek wis ditutu jenenge beras karo menir. Jelali menire ya. Nek wis diliwet dadi sego sing bagian ngisor jenenge intip. Engko nek segone ora kepangan njur dipe jenenge karak. Aku bahasa Inggris ngelu. Ora ono nganti karak-karak ora ono. Kita ini bapaknya bangsa di dunia karena kita mengenal bedanya karak dengan intip. Anak wong Inggris teko rene nang Jepara kono. You want to eat rice? Sure. Sugono. Pari. Langsung disoki, mana where you plate plate. Disoki pari shred. It's rice. Gigi rice itu. Ngertine meng rice. Mongko ning Indonesia ora meng rice. Ya ana Amin barang, ana Abdurrahman, ana Wahid barang. Ana Surya, ana Paloh barang. Tu kok meng Amin rice tok. Itu ya oke. Akhirnya jadilah Allah memberiin lho nek ora tak kei buku panduan iki ra ketemu-ketemu karo aku. Mulane akhirnya dikei Quran. Kelapa yang sempurna. Ngono lah. Wis tau wis gari melu kowe. Dadi ibarat buku manual. Nek kowe tuku handphone, kowe tuku buku manual wis pokoke kuwi turuten kuwi. Engko mesti beres kuwi. Aku ini ya ora diturut nek wong gelem nuruti Quran kuwi ya wis ora ana masalah. Ora ana front pembela Islam ra ana. Nek jare Mas Toto, nek wong sing belani berarti wong liya to. Iya ta Mas? Aku belani Beb Anis mergo aku dudu Beb Anis, maka saya membela dia. Dia membela saya karena saya, dia bukan saya. Kalau ada orang bela Islam berarti dia bukan. Lo kan begitu. Tapi nek nganggo ilmu bahasa iki jare rawahu Mas Toto. Bener ora kuwi? Ada jawaban lain? Lho kula niki repot-repot melbu Islam niku ben dibelani Gusti Allah malah kula kan belani Islam. Lah kula niki urip kula terancam ra karu-karuan ra tentrem wedi ka wedi iki mulane aku iki mlebu Islam ben aku iki tentrem. Lah kok mlebune malah direpoti kon belani Islam. Wong kudune Islam niku belani kula malah kula kan belani Islam. Lah ampuh pundi to kula kalih sing belani? Sing kula belani. Ampuh ndi Mas? Wong sing belani karo sing dibelani. Ampuh sing belani. Jadi kalau ada orang membela Islam berarti lebih hebat daripada Islam. Angkat tangan siapa yang di sini yang lebih hebat dari Islam? Angkat tangan. Ayo. Mulane saya penasehat FPI. Forum Pemancing Indonesia. Oke ya. Sampai di situ mudah-mudahan jelas. Dulu tak kasih badan gowede, tak suruh mencari aku, ndak ketemu-ketemu. Akhirnya tak perpanjang waktunya, ndak ketemu juga. Akhirnya saya kasih panduan dari Beluluk sampai Cengkir, sampai Degan, sampai Kelapa. Tetap ndak ketemu juga. Tetap saya suwe, saya pekok, saya bodoh, saya oso, saya rakar-rakaran. Ndak ketemu juga. Nah maka sekarang kalau kita belajar nurun ala nur, ini kita mencoba melakukan rekonstruksi kembali ilmu-ilmu dasar yang sejak awal Allah sudah mengajarkannya kepada Adam. Karena gurunya Adam itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Jibril. Jibril cuma asisten dosen. Maksudnya asisten dosen itu kan dia tidak berhak menguji, dia tidak berhak memberi soal, dia tidak berhak mengajari. Dia cuma menerima setoran hasil ulangannya Adam. Kan kalimatnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Jadi diserahkan hasil ulangannya kepada malaikat. Malaikat nanti menyerahkannya kepada Allah. Itu. Karena Allah banyak kerjaan lain diperiksa dhewe kan ambil. Ngono. Itu. Iki urusan kowe rasa melu-melu lah kowe engko kowe tak dongake mlebu swarga kabeh. Kok amin. Nek aku ngomong tak dongake berarti kalau ora yakin. Kok seneng kowe? Bingung ta iki? Salah ngundang aku. Dongake malah seneng. Nek dongake wong dongake lak mergo ora yakin ta. Kudune nesu malah amin piye to. Ayo piye ayo. Wong Islami orang ngolah ilmu selama ini. Jadi nanti babe, kalau mau kita masukin perbab dulu, ke perbab dulu. Untuk sementara respon saya seperti itu. Makanya kunci yang ingin saya berikan kepada Anda sebelum kita mendalami benar nurun ala nur, menurut saya adalah pemahaman pertama mengenai nur itu gini. Ada sebuah buku Muhammad Cahaya Abadi, ditulis oleh seorang ulama Turki, Fathullah Gulen, The Eternal Light. Muhammad, The Eternal Light. Saya diminta membedah buku itu dan saya katakan, ini cahaya yang dimaksud di buku ini adalah cahaya simbolik. Saya merindukan antum sebagai penulis, sebagai ulama, untuk menuliskan Muhammad sebagai benar-benar cahaya, bukan yang disimbolkan oleh cahaya. Ngerti bedanya simbol sama tidak? Ngerti bedanya mas? Ngerti bedanya pitik karo rasa pitik? Ngerti ya? Saiki sing penting ki pitik apa rasa pitik saiki ki? Tenane. Sekarang kan ora, sing penting dudu wong dadi wong Islam tenan, tapi rasa Islam melu buka bareng, melu selawatan. Sing penting ana rasa Islam. Dan teman-teman yang bukan Islam pun melu ngrasake rasa Islam. Hari Tanu sama Wiranto kan selamat menunaikan. Ngono to nganggo peci to kuwi. Kuwi kan apa dia orang Islam bukan? Dia ingin rasa Islam, jadi kaldu rasa ayam. Ora penting ayam tenan, gitu loh. SBY rasa presiden, dudu presiden tenan. Nek presiden tenan ora ngono kuwi langkae. Gitu loh. Anggota DPR rasa wakil rakyat. Ning dudu wakil rakyat tenanan. Sebenarnya ora ngono kuwi nek wakil rakyat. Jadi saiki kabeh iki peragaan. TV kae TV rasa Islam, soalnya sing lagu, sing payu ki Islam. Dudu TV niki Islam tenan ora. Pengarah acaranya sing gaya acara ya ora kudu wong Islam, piming sing penting rasa Islam. Nah saiki Anda ini kesini mau rasa cahaya atau dapat cahaya beneran maunya? Dapat cahaya beneran itu yang akan kita cari pada malam hari ini. Tadi poinnya Mas Habib sudah bilang mengenai ya yakatu zaitu hayudhi walau lam tamsa sunar, ya, itu satu penggalan dari surat An-Nur ayat 35. Anda bisa sampai satu kondisi di mana kowe iki nek wis karo Gusti Allah kowe wis kompatibel. Kompatibel nek cara jawane jodoh. Ya jodoh ta? Jodoh. Kuwi kowe rasah nyumet. Kuwi lampune murup. Gitu ra? Uripmu ora perlu kok sumet iso murup dhewe sebab asline sing ngurupke lampumu iki kowe apa Gusti Allah? Asline. Lah Gusti Allah. Jantungmu berdetak. Siapa yang mendetakkan jantungmu? Allah. Bisakah kamu menyuruh dengan jantung sik jelet-jelet, jelet. Rada sik to, rada alon jelet, ojo cepet-cepet to. Iso kowe? Wis. Wis oke nek jantung ra iso. Wis ngene wae sing luwih gampang. Kowe iso ngatur nguyuhmu jam piro? Sakit, Mas. Apa ada misalnya wakil ajudan bupati bupati ya. Pak, hari ini jadwal Bapak kencing 7.15, berikutnya jam 9.13. Iso jadwal ngono kuwi. Siapa yang jadwal? Yang jadwal sunnatullah yang dikuasai oleh Allah. Artinya Allah menggari pisan tok. Kun wis ngono tok. Engko terjadwal dhewe, mlaku-mlaku dhewe. Karena Allah yang berkuasa dengan cukup menyebut kun, sebagaimana dia bilang kun maka ada big bang, piar, duor. Nah, piar ini yang disebut Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Yang saya mintakan kepada ulama Turki tadi adalah tulislah Muhammad sebagai cahaya terpuji. Semua buku tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berlaku. Durasinya hanya 63 tahun. Yaitu kelahiran Nabi sampai meninggalnya Nabi. Padahal apakah Muhammad itu umurnya 63 tahun? Berapa? Rasulullah hidup sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Terserah-serah Allah. Saiki makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Kelak Nur Muhammad ini mergo Big Bang terus jadi putaran, terus nanti ada yang memadat jadi tata surya. Ono sing masih pijar gasnya terus memancarkan cahaya, dia namanya matahari. Terus sing pinggir-pinggire memadat tanpa cahaya dadi planet-planet. Dan ada bermiliar-miliar tata surya, bapak anak sampai cucunya yang disebut rembulan atau satelit, ya. Nah, itu juga cahaya, tapi hanya salah satu penampakan cahaya. Cahaya itu sedemikian rupa dahsyatnya sehingga kita hanya bisa melihat penampakannya, bukan melihat cahaya itu sendiri. Karena siapakah cahaya itu? Menurut Allah, cahaya adalah Dia sendiri. Jadi Allah tidak mengatakan aku memancarkan cahaya. Allah mengatakan Allah adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Nanti kita pelajari mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu qatu min syajaratin mubarakah. Dari bumi ke langit lagi, ke bumi lagi. Mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala ghorbiyah. Bumi ki ra ono etan kulon. Kuwi lak perjanjianmu ngarani kono kulon kono etan. Kuwi meng ukuran administratif. Jadi misalnya Greenwich Mean Time jam 0. Baru ada min, ada plus. Kita min 7 kan? Dari London. Kalau London ke barat, plus 7. London ke timur, min 7. Itu karena bumi bulat, kamu taruh di mana? Titik 0-nya sama saja. Tapi kalau kamu melihat ada sab'a samawat, ada 7 lapisan galaksi-galaksi hasil dari perputaran Big Bang tadi, duar tadi. Kemudian di setiap bulatan-bulatan bumi dan planet-planet lain itu juga ada 7 lapisan yang seluruhnya kalau dipandang dari jauh berbentuk jajaran genjang. Nah, di pusat jajaran genjang ini, ini tadi jajaran genjang, ini ya. Nah, itu di pusat jajaran genjang. Kalau Anda melihat seluruh jagat raya ini, jajaran genjang itu berpusat pada satu titik yang namanya Ka'bah. Baik jajaran genjang intra bumi maupun ekstra bumi, seluruh jagat raya itu titik pusatnya adalah Ka'bah. Nah, ning rasa njur kuwi engko mabur ana ndelok alam semesta, rasa bali engko gitu ya. Oke, ini kalau saya teruskan kopi saya dingin. Tidak terasa lagi biarnya. Itu sudah disebut Abi Panis, nanti kita lihat eksplorasi yang mana. Saya juga ingin mengatakan kepada Anda, posisimu ini di mana sekarang? Kalau tadi saya mengatakan, dari sebelum Nabi Adam kan sudah sekian milenium. Betul enggak? Dari Big Bang sampai Nabi Adam itu sudah sekian ribu abad. Betul enggak? Zaman dinosaurus, zaman es, zaman macam-macam itu sudah ribuan tahun. Terus dari Nabi Adam sampai ke kita kan paling banyak 6.000 tahun. Saya tanya sama Anda, berarti dari Big Bang sampai kiamat itu kira-kira katakanlah 100 abad misalnya, upamanya gitu ya. Upamanya 100 abad, rasa oke-oke ya. Andaikan saja 100 abad. Terus siapakah makhluk yang paling dicintai Allah? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terciptanya Muhammad di awal yang namanya Nur Muhammad yang dikenal oleh dunia modern, sains modern sebagai Big Bang itu merupakan alasan kenapa kemudian Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Nek ora mergo gawe Kanjeng Nabi sik, kowe ora gawe alam iki. Mulane kene selawatan, nek ora ana Kanjeng Nabi kene ya ora ana. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Saiki ngene, nek kowe dadi Gusti Allah iki upama lho ya. Upama iki. Iki ana 100 abad. Njur kowe duwe asisten pribadi sing kok tresnani tenan. Kuwi kira-kira kok kongkon ngurusi 100 abad iki berapa lama? Ngene wis, aku duwe perusahaan, Habib Anis punya perusahaan. Itu kira-kira salah satu anaknya yang berbakat jadi direktur dikongkon dari direktur setahun, porong tahun, salawase. Salawase ta? Lah Kanjeng Nabi iki sing kok kenal iki lak meng sudah 3 tahun. Apa ya iya Gusti Allah iki ngongkon Kanjeng Nabi menyampaikan rahmatan lil alamin iki dari 100 abad iki men dikongkon meng sudah 3 tahun. Njur wis bar kuwi wis ora ngopo-ngopo gitu. Ketoke kok nek prasaku lho kok ora nalar ya. Jadi Muhammad itu yang kita kenal adalah Muhammad yang mewujud atau diwujudkan Allah sebagai putranya Abdullah dan Siti Aminah. Ada peran Muhammad yang lain di era yang lain, di planet yang berbeda, di bagian entah di mana dari alam semesta, di mana Allah menyuruh atau mempersilahkan kekasihnya itu untuk juga berperan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan di tempat yang berbeda-beda itu. Kira-kira ngono apa ora ya? Apa ya Kanjeng Nabi iki sudah 3 tahun kuwi. Tak mboten to Pak nggih. Ah jadi sekarang ini Kanjeng Nabi ada ndak di alam semesta? Ah kita ndak tahu di mana tapi ono to. Sing ngarani Kanjeng Nabi wis ora ngopo-ngopo dadi ono sing ngarani Jibril, nabi-nabi wis pensiun saiki meneng ngenteni menungso kae. Wes biye ra mudhun-mudhun suwe men iki ngono kae. Wah lho kae Soeharto liwat apik ndile karo jaman kule. Apa ya malaikat-malaikat ki meneng ngenteni kiamat lah ora to? Apa rumangsane sak jagat raya gedene semene iki sing sibuk ming bumi tok rumangsamu? Loh, bahwa kita belum mampu menembus itu sehingga tidak punya kesimpulan apa-apa tentang tempat-tempat lain itu urusan keterbatasan ilmu kita, tapi tidak bisa kita simpulkan bahwa itu tidak terjadi. Nah kalau ngomong cahaya di atas cahaya, rumusnya lagi sama. Nah ini cahaya di atas cahaya ini tak? Iki meng ono cahaya si jin jur duri ono cahaya apa? Cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya. Mungkin ora sing iki. Apa nek jumlahe cahaya 22 ayate kudu ping 22 ngono? Nurun ala nurun ala nurun ala nurun mosok ngono kuwi ayate. Kan cukup satu sifat bahwa ada cahaya di atas cahaya dan itu bisa terjadi ribuan kali, ratusan ribu kali kan begitu? Ah ini tolong dipahami. Jadi jangan terus Yazid Al-Bustami mengatakan ya kalau bisa sih sebelum Ramadan dan Idul Fitri lihat hilal dulu ya 22 derajat. Ngomong 22 derajat iki mengko ya sing penting kata irunge sithik ngono serapopo kan ngono to ya. Lah terus dirumuskan oleh ulama-ulama fikih harus kelihatan paling sedikit 2 derajat. Kuwi janjane meng bahasa budaya. Kabehane wis teko urung wis ketok urung irunge ngono ya. Itu kan bahasa budaya to. Terus dadi hukum kehadiran Habib Anis hanya terjadi hanya dianggap sah kalau sudah kelihatan hidungnya. Masa ngono iku hukume? Dadi sok-sok fikih ki ya pokok-pokok kaya ngono kuwi. Lah kuwi bahasa budaya kok. Gitu loh. Sama dengan sami Allahu liman hamidah ki ngene apa ngene. Sing bener, sami Allahu liman hamidah. Ngene ta? Ana meneh sami Allahu liman hamidah sendak kepenak. Sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Bener karo. Bener kabeh wong rumuse iki ngene, setelah sami Allahu liman hamidah kembali ke posisi semula. Lah posisi semula iso sing wingine to. Wong jenenge semula kok. Kowe iki yo aneh wong-wong Islam ngono iki kerengan. Coba aku nganti tak amati aliran kok oke men tahiyat we kerengan. At-tahiyatul mubarakah assalamualaikum anna Muhammad Rasulullah king ini aliran satu. Aliran kedua. Begitu aliran pertama begitu ngene langsung nganti tahiyat akhir. Aliran kedua ngene begitu wasyhadu anna Muhammad Rasulullah ngene meneh. Allahumma shalli wa sallim ya. itu enggak gini lagi, itu aliran kedua. Aliran ketiga, sejak pertama wis ngene dan diem sampai akhir. Aliran ketiga. Aliran keempat, langsung at-tahiyatu langsung ngene kok asyhadu alla ilaha illallah ndredeg. Ah, ini aliran kelima ya. Ya. Oke, men alirane jan oke. Nah, yes. Aliran keenam, at-tahiyatul mubarakatuh, wah ndredeg terus. Sepanjang iki sing paling anu, nek pas njurono jarine kanca Surabaya iki pas ngene handphone muni ter ter ter ter kepeksa diganteni. Jadi tangan kiwa tinggu gini. Nah, diganteni aku tangan kiwa ono kuwi. Monggo dipraktekke sesuk ning ngarepe ketua majelis ulama ben bingung. Dulu kok diganteni tangan kiwa piye? Jadi aliran ke-6 itu Bib ya. Aliran ke-7 ini yang saya setuju. Yaitu tidak pakai begini. Wes kowe kandake kabeh. Ora nganggo ndeng. Masalahe ora ndek driji. Karep ngopo kowe? Ayo. Kowe iki memperdebatkan ndoting ki ra ndelok prasane wong sing ora duwe driji. Aku berpihak wong nang wong sing ora duwe driji. Bener aku iki. Lah kowe iki nglarake ati to. Kuwi padha karo kowe iki liwat ning gone kere-kere yo penakno. Warung Padang bangane sop buntut. Aku liwat ning wong sing ora mangan. Ora iso tuku mangan. Aku lak ngerake ati to kuwi. Makanya timbangane berdebat ngono kuwi mbok wis pikiran sing tidak terpikir, berpihak kepada yang gaib, kepada yang tidak diperhatikan, yang mahjub, yang mastur. Ono jaran kepang mangan pari rasa nesu. Ono jaran kepang mangan beling kowe aja nesu. Mending tukoke sego bungkus. Wong kae iki mangan beling mergo ora ana sego. Akhire mangan beling lak ngono. Sing kok pikir kok bid'ah syirike. Bid'ah syirik itu rumusnya tidak di depan matamu, kok matamu. Di depan mata Anda, syirik itu letaknya di dalam pikiran dia dan hatinya dia, tidak tampak di mata Anda. Seorang itu kafir, musyrik atau tidak, itu yang tahu adalah masing-masing orang. Dia pura-pura apa tidak, dia bohong apa tidak, dia menyembah siapa, dia yang tahu. Orang lain tidak tahu. Orang lain ngertine kan kublu'e, serbane, ucapan-ucapannya. Dan itu tidak bisa diambil kesimpulan. Gitu loh. Nek bid'ah, lain lagi nanti kita omongkan soal bid'ah. Itu masalah yang juga sangat gampang. Bib, saya kira untuk pertama seperti itu, nanti eksplorasi yang mana dari Nurun Al-Nuri yang akan kita perdalam, saya serahkan kepada Anda semua. Saya mohon maaf kalau ada yang kasar-kasar. Untuk pertama ini saya bisa kemukakan. Berikutnya terserah Habib, ini ada Mas Karta, ada Mas Toto. Yang nanti masalahnya akan sampai ke politik, akan sampai ke apapun saja. Akan sampai ke 2014 semua jelas letaknya dalam Nurun Al-Nuri. Gitu ya? Ya. Tampaknya jelas sekali. Kalau menurut ayat, kalau kita tinjau dari meminjam istilahnya Imam Ghazali, kitabnya yang paling terkenal itu sebenarnya malah yang paling tipis, Miskat Al-Anwar. Itu tafsir terhadap surat An-Nur itu, di mana disimpulkan dalam oleh Imam Ghazali. Ketika Allah mengatakan pertama kali Allah nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah, cahayanya seperti apa? Itu kamiskatin dan seterusnya tadi. Itu Imam Ghazali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kamiskatin dan seterusnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, itu bukan simbolis. Jadi, itu betul-betul Big Bang pertama itu. Jadi ketika Allah sebagai cahaya, cahaya itu kemudian dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat murni, yang belum tersentuh api sudah bercahaya tadi. Jadi ya, inti dari keberadaan Rasul itu sebenarnya tentang Nur Muhammad itu bisa disimpulkan dari surat An-Nur itu sendiri. Karena pertama kali Allah mengatakan Allah nurus samawati wal ard. Allah sendiri menyebut dirinya sendiri. Sayalah. Halo? Ana apa kuwi? Oh ya. Ada apa namanya? Allah itu cahaya, cahaya langit dan bumi. Kemudian dikatakan kamiskatin, seperti perumpamaannya dan lain sebagainya, dan perumpamaan itu menunjuk secara langsung pada Rasulullah menurut Imam Ghazali. Sehingga miskat itu kemudian yang bahannya tidak dari timur, tidak dari barat, dari pohon yang terpuji dan lain seterusnya dan seterusnya, bukan perumpamaan, itu penggambaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi ketika nur itu menjadi seperti Rasulullah itu, karena itu dalam pengantar kemarin yang saya tulis itu kan bahwa kalau Anda mau jadi nur ala nur, artinya tauladannya, uswahnya itu ya Rasulullah. Jadi ketika Anda mau mendapatkan cahaya, maka Anda harus berada di dalam posisi yang sudah bersih dan bercahaya. Ini kan pertanyaan mendasar kita. Kita ini sebenarnya berjalan ini butuh panduan dari luar atau cukup dari dalam diri kita sendiri? Orang ini bisa menemukan Tuhan tanpa ada wahyu atau harus dengan wahyu? Ini kan pertanyaan mendasar yang dari dulu orang selalu ingin menjawab. Apakah orang bisa berjalan menemukan Tuhan tanpa wahyu? Kalau kita percaya bahwa di dalam diri kita ada peta itu sudah tergambar di DNA kita. Jadi ketika Allah mengatakan wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, itu ada di terpatri dalam chip, dalam sel-sel tubuh kita. Sehingga kita tidak akan selalu akan datang ke sana. Yang dari luar tadi dibutuhkan untuk membuat cahaya kita dar memancar. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan itu. Masalahnya kan begini. Kalau pakai teori DNA itu kan, kemarin sempat kita bahas sedikit ya soal DNA. Di dalam tubuh kita ini DNA-nya sama kan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu DNA-nya sama, selnya sama. Tapi kenapa yang di sini tumbuh rambut, yang di sini jadi persendian misalnya? Padahal sama, bahannya sama. Kenapa kok kalau pohon itu, kenapa kok yang di sini kok jadi batang, yang di sini jadi ranting, jadi daun, jadi buah? Kenapa kok yang bagian jadi buah itu tidak berubah jadi batang lagi misalnya? Karena gambarnya sama, potensinya podo, sak kotaknya podo. Kotak podo tapi mecahnya dewe-dewe. Karena ada perintah Allah yang ditanam di situ. Nah, artinya ini kalau saya hubungkan dengan tafsir Ibnu Arabi tentang wahyu, ketika Jibril datang kepada Rasulullah fisik yang 63 tahun pada usia 40 itu, wahyu itu ditanamkan sekaligus. Kemudian baru dikeluarkan sedikit sedikit sampai dengan selama 23 tahun menurut kepentingan. Jadi apa yang ada di dalam diri Anda kalau Anda jujur, karena itu kan di dalam agama tanya banyak, Rasulullah tanya is'ali qalbik, takau atimu, kok gak mulai buka kitab, tapi takau atimu. Karena kalau Anda sudah bersih, Anda berada di jalan yang bersih, Anda bisa menjawab itu sendiri. Itu inti pertama. Jadi ketika kita menemukan cahaya yang pertama, itu inti pertama. Di tingkat selanjutnya, agama diperlukan dalam konteks yang lebih luas. Gak mungkin Anda menemukan ilmu sekian ribu tahun hanya dalam usia Anda yang 60-70 tahun. Itu akan menjadi pintu, pencarian itu menjadi pintu Anda untuk meyakini. Anda meyakini Quran itu tidak harus meyakini seluruh ayat Quran kan? Anda yakin dengan satu ayat itu, kemudian yang lainnya Anda menjadi yakin. Kan begitu teorinya. Ah, ketika Anda menemukan itu, semuanya akan berjalan secara otomatis. Jadi kita akan bisa menumbuhkan cahaya demi cahaya itu dalam konteks itu. Dan itu bisa kita realisasikan dalam tataran sosial, politik maupun budaya. Jadi yang paling penting sekarang kan bagaimana kita mengembangkan itu. Mengembangkan dasar-dasar itu secara benar, secara lebih tidak ada terpaksa. Karena agama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita harus mengembangkan dalam diri kita. Kalau Anda mengembangkan diri Anda secara maksimal dengan benar, itu Anda sudah menciptakan cahaya. Karena diri Anda sebenarnya dari cahaya. Itu yang pokok. Nanti Mas Eha, Mas Toto coba mengeksplorasi hal-hal itu. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rendah hati saja bahwa ini tema terlalu besar untuk kemampuan saya, bagi kemampuan saya. Maka kata-kata la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya memang kita itu kalau menurut orang-orang kampung Arab di Pekalongan namanya la syai gitu loh. Orang ngerti apa-apa. Jadi jalan saja. Jalannya dari mana? Setelah kita mendapat cahaya dari ya sidik-sidik lah, kalau kita ngaji adalah inspirasi atau kerentak di dalam hati, kira-kira apa yang harus kita jalankan. Gini loh, itu tadi Cak Nun sudah menyinggung An-Nur ayat ke-35. Itu ada kata-kata yang saya paling suka di situ, walau lam tamsasunar. Jadi geni kuwi murup, cahaya itu murup tanpa disentuh. Nah, ada teman saya mengartikan ini sebagai keikhlasan. Ora usah dikongkon, ora usah dikuyo-kuyo, ora usah diperintah, ora usah di PE program, dia jalan sendiri. Dan saya yakin Anda semuanya datang kemari adalah tanpa perintah apa-apa. Tanpa disentuh, tanpa ada instruksi, tanpa ada program, teko, ikhlas wae datang. Ya. Saya percaya itu. Ada kisah yang menarik dari pertemuan. Ada perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sudah mencari sebagai Nabi iman, yang beriman, mencari di mana ada Allah, akhirnya ketemu dan sudah melewati berkali-kali salah keliru, ada pohon dikiranya inilah Tuhan, ternyata tidak. Ketika lihat matahari, inilah Tuhan, ternyata juga bukan. Setelah ketemu, baru Allah memberikan perintah. Perintahnya Azin Ibrahim, menyerulah kamu. Azin, azanlah kamu. Supaya seluruh dunia ini dengar oleh azanmu. Nabi Ibrahim rendah hati saja. Ya Allah Gusti, piye carane? Cangkemku cilik kok ngene. Donya ngene gedine. Mosok seluruh dunia harus dengar semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berangkat dari cahaya yang setiap hari aja, yang bukan di atas cahaya. Nanti moga-moga bisa dimaknai dalam ayat An-Nur tadi. Cahaya itu kan yang kita paham itu bisa membedakan antara siang dan malam. Itu yang wis pelajaran wis rada suwi. Dan sifatnya adalah menerangi. Makanya Orde Baru bikin namanya Departemen Penerangan. Yang menterinya Harmoko dan akhirnya dibubarkan oleh Gus Dur. Yang paling praktis lagi, ini ada namanya dunia fotografi. Saya kira dunia fotografi ini bukan dunia yang udah mewah karena sekarang semua handphone bisa untuk membuat foto. Nah, memotret atau fotografi itu juga bisa disebut dengan melukis dengan cahaya. Maka pelajaran dasar dari memotret adalah mengenali dasar-dasar cahaya atau karakter cahaya dan sebagainya. Posisi cahaya, karakternya dan sebagainya dari jam ke jam itu berbeda karakternya. Kalau di Indonesia konon yang paling bagus adalah memotret di pagi hari sampai jam 10 dan sebagainya. Intinya adalah melukis dan cahaya. Melukis itu menggambarkan, cahaya adalah pencerahannya. Jadi kira-kira hasil fotonya itu mampu memberi cahaya enggak pada banyak orang? Atau apa sebenarnya makna yang dilahirkan oleh foto itu sendiri? Atau fotonya itu menggetarkan apa tidak bagi orang? Atau fotonya itu memberi energi apa enggak bagi orang? Ini pelajaran dasar ini. Jadi dengan demikian pelajaran dasar tentang cahaya yang setiap hari kita miliki itu belum tentu bisa sadari juga ketika Anda memotret itu. Nah, sementara sama-sama alatnya, sama-sama cahayanya, tetapi bisa melahirkan foto yang berbeda. Nah, ini ada namanya kacamata, ada mata hati, ada mata kemanusiaan. Ini pelajaran kesehariannya ini seperti itu. Jadi kalau saya melihat bahwa ini yang sangat praktis diterjemahkan dari ayat itu terhadap dunia teknis ya. Ini jelas bahwa orang yang menyadari bahwa fotografi adalah melukis dengan cahaya juga enggak terlalu banyak yang menyadari itu gitu. Padahal benar-benar bahwa memotret itu sangat tergantung dengan cahaya gitu. Nah, ini yang saya kira pelajaran dasar di mana filosofinya jelas bahwa tergantung bagaimana melahirkan foto yang mampu memberi pencerahan pada orang apa tidak, foto yang mampu menggetarkan orang lain apa tidak, atau foto yang mampu membangkitkan energi apa enggak. Ini satu contoh aja dari turunan cahaya terhadap hasil kebudayaan manusia. Nah, mungkin nanti Cak Nun juga bisa menjelaskan betapa kebudayaan itu menjadi sangat penting. Sejak dari cahaya bisa menjadi karya fotografi, atau juga cahaya melahirkan karya-karya yang lain juga ya, seperti listrik, seperti dan sebagainya. Maka disebut energi. Itu mungkin saya pengen menyederhanakan dari hal-hal yang setiap hari juga sebenarnya kita alami. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, tampaknya teman-teman dari Absurd Nation Quartet dari Semarang siap-siap untuk tampil habis ini. Sebelum itu Cak Nun saya minta untuk memberi sedikit katakanlah garis-garis untuk anu. Ya, kita sambung dikit aja sementara teman-teman Semarang menyiapkan diri. Jadi tarikan garis dari cahaya yang muncul sebagai nilai-nilai yang indah dan mulia yang diceritakan Bib Anis, kemudian dialektika cahaya yang dicontohkan oleh Mas Karta dalam perilaku manusia, dalam keputusan-keputusan yang berpunjak pada keikhlasan, kemudian Mas Toto mendaratkannya pada teknologi fotografi, hubungannya sama kebudayaan dan sumber cahaya.

kerja wae, kerja. Apa rep iki ana sewan mobil nang Klaten ning rong dina rong bengi. Iya, Cak. Wis aku entuk piro sing nyetir entuk piro ngono. Nyambut gawe wae tak nikmati. Perkara entuk duit piro, lah Gusti Allah sing tanggung jawab nang aku wae. Sak ngelangel gawe aku mosok ora tanggung jawab. Iya toh? Emang Allah gak tanggung jawab. Kok kowe njurung diwangi nyolong-nyolong, kuwi lak ngersula sing gawe kowe. Pisuwe lho kowe bendina karo Gusti Allah. Tujuane Gusti Allah do aku nek aku nang mbok sedina mesuk ping 3000. Asu iki mangsane aku kurang kek rezeki kowe diwangi nyolong-nyolong. Asu bajingan ngono kan. Bayangke nek aku Gusti Allah mesti misah misuh kaya to bendina. Aku iki gawe iki tenanan, aku iki tanggung jawab gitu lho. Aku melindungi, aku kek fasilitas, aku kek rezeki. Wong aku sing gawe. Lah ngono to ya. Lah kok sing tak gawe iki sing tak ciptake kok ora percaya karo sing gawe. Diwangi nyolong rono nyikut rene nyabot rono. Lah ngono to? Ah, maka sekarang teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke perjalanan ini, Anda di gelombang kedua katakan. Maka Anda berada di sini karena Anda manusia gelombang kedua. Sekarang kan pertarungan Anda, kowe dimagnet oleh yang pertama atau dimagnet oleh yang ketiga? Kowe dhewe cenderung pengen apa? Kamu ingin diserap Allah atau diserap oleh batu bata? Kan begitu ceritanya. Ya pasti Anda memilih diserap oleh Allah. Dan tolong bertahan, jangan tanya bentuknya diserap oleh Allah piye ya. Oh, mister ini malah ning kono kuwi ya. Mulane Nabi Khidir ki kudungan, pakai kerudung. Ming sithik banget raine sing ketok. Karena dia lambang dari keindahan hidup. Bukan dibuka breh ngono malah. Mulane wong lanang iki ora di aurate ming semene to. Tutup auratnya kalau wedok lak rada. Sale wong lanang ora perlu di larang-larang buka aurat. Ah, rumangsamu menarik apa piye? Ambok kowe buka koyo ngopo malah melayu to doan njujiki banget to. Jadi ora perlu aturan to nek wong wedok ki rada ana saat-saat yang menarik sehingga dikongkon nutupi kan gitu. Nek wong lanang ora perlu hukum. Awas tutupi. Ngono kae ora usah. Ambok bukaan modaro kowe, melayu kabeh malahan. Omong kaya ngono kuwi bentuke kok, ya to? Gitu. Oke, jadi diserap oleh satu atau diserap oleh ketiga. Dan Anda punya kecenderungan untuk menyerapkan diri ke gelombang satu atau menyerapkan diri ke gelombang tiga. Kalau Anda percaya sama kami, sama kita semua ya, yang di sini ini sementara, yang di sini abadi, yang di sini sempit, di sini luas. Di sini dangkal, di sini mendalam, di sini rendah, di sini tinggi. Kon milih ndi? Gelombang satu ciri-cirinya dangkal, rendah, sementara, tidak punya martabat. Itu ciri-ciri gelombang satu. Kadunyan, pokoknya bangsa kerak lah. Gelombang ketiga ciri-cirinya keluasan, yaitu alwasi. Ciri-cirinya ketentraman, ciri-cirinya kedalaman, intimitas, kedekatan, nyawiji. Kowe nek karo materi ra iso nyawiji. Piye carane wong kowe karo bojomu, kowe pelukan erat, kuwi sing nempel berapa persen dari tubuhmu? Coba dihitung. Kowe nempel lho iki, padha mudane ya, ngene iki. Kuwi sing nempel pirang persen? Ana 30%? Ndak ada, jadi nek materi ndak bisa nyawiji, ndak bisa bertauhid sama materi kamu. Pasti kamu akan meninggalkan dan pasti kamu akan ditinggalkan. Jadi untuk apa itu kamu nomor satukan? Dunia penting, tapi dia bukan skala prioritas nomor satu. Karena sehebat-hebat dunia, seberapapun pencapaian duniamu, akhirnya dia masih tergantung pada gelombang ketiga, yaitu pemaknaan atas harta itu. Banyak sekarang orang tidak mampu memaknai. Duwe meripat, rasa memaknai meripat, duwe kuping, rasa memaknai kuping. Gitu. Makanya pertanyaan Allah adalah walal akhiratu khairul laki minal ula. Terus saiki nyuwun sewu Pak dibanding kita. Wong tua-tua kelek nang ati ngene. Le pokoke kowe iki ya nyambut gawe sing tenanan ya nek iso piye carane ben iso tambah maju uripmu ya mundak pangkatmu jabatanmu iso mundak ning aja lali ibadah lo ya gitu kan. Jadi kalau kalimat ini tadi meletakkan tujuan dunia nomor satu atau nomor dua? Tempuhlah karirmu, yang penting aja lali sholat gitu ta? Jadi sholatnya sekunder apa primer? Ayo aku takon. Primer, primer itu artinya utama. Lu nek utama kalimatnya orang ngono. Nek sholat ibadah itu primer, le sing penting kowe golek Gusti Allah ya. Ning aja lali nyambut gawe. Ngono kalimatnya, itu berarti Allah primer, dunya sekunder. Sing ndi sing bener, Mas? Yang primer ini keduniaan apa Allah? Lho, nek nasihatnya tadi kan terbalik. Pokoknya karier mulai sing maju, alhamdulillah lho anakku saiki iki. Gaji asline iki mung 6 juta. Ning ya iso tuku mobil oke lho, masyaallah. Gusti Allah nang kei rezeki, berarti korupsi karepe. Iso gawe masjid, iso gawe ngono lho. Padahal itu korupsi maksudnya. Dan ibu-ibu bangga. Ya Allah, anakku saiki wis show ning dindi lho dadi penyanyi dangdut kare karo ngene-ngene sing ngeterke ibune nganggo jilbab, nganggo karo wiritan ya masyaallah alhamdulillah anakku saiki wis eksis. Wis eksis urung XL. Kan gitu. Piye to wong-wong iki uteke kwalik-kwalik. Nek miturut Allah kan jelas ayatnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Itu pedoman, itu metodologi untuk menemukan Allah. Di dalam perjalananmu mencari ujung dari pengembaraan yaitu al-akhirah, yang di situ ada Allah, kamu jangan sampai lupa mencari nafkah. Jangan sampai lupa urusan duniamu. Jadi dunia ki meng aja lali lho mengono tok. Yang kita lakukan, bahkan nasihat orang-orang tua kita kan terbalik. Ojo lali ibadah loh, ngono tok ta? Dadi ibadahe mung sambilan. Akhirnya ibadah dipersembahkan, ibadah kepada Allah dipersembahkan untuk kepentingan dunia. Ya ta, bicarane ben dagangan luwe laris, umroh. Engko nek wis bali nganggo kelar kaji haji, berarti engko saya laris saya melimpah rezekine lak ngono. Bahkan Gusti Allah mung dienggo cewek. Nek wis jembret silite, kepet, umroh. Kepet iki maksudnya nek wis arep konangan KPK, umroh. Kena wis mulai terancam dadi terdakwa, umroh. Minimum nang kadi pira. Golek perlindungan, kan begitu. Dan ini akan terjadi terus sampai 3 tahun yang akan datang. Itu teman sekalian. Jadi, saiki sak karepmu. Saya ingin mengatakan sama Anda, saya sudah 60 tahun lebih dan saya sangat menikmati itu tadi. Wabtaghi fima atakarul darul akhirah. Jadi aku ora kepencrut dunia ini. Blas. Ya ning aku ora nganti kaya Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Ali itu kepada dunia dia mentalak 3. Nek aku talak 1 wae lah. Artinya ya dunia ghurri ghairi lakot tolak tuka thalathatan. Wahai dunia, kamu ndak usah merayu. Kalau kamu merayu, carilah yang selain aku. Kamu tidak usah merayu aku, karena aku, wahai dunia, sudah mentalak kamu talak 3. Kata Sayyidina Ali Nagora. Dunia tak rabi, neng manut aku. Orang tak talak, weh. Nek kepeksa, nek kuis mulai macam-macam karo aku, tak talak dunia. Duit yang mulai menjajah aku, tak buang. Kan begitu. Apa wae yang semua sifatnya kedunian tak tinggal nek mulai arep njajah aku. Apa wae? Media massa 15 tahun saya tinggal. Televisi saya tinggal, enggak mungkin saya siaran televisi. Kalau ada di ADTV Jogja, itu bukan kita siaran di televisi. ADTV ngambil acara seperti ini dimuat. Tapi bukan kita syuting untuk televisi. Karena televisi kalau ngajak kita syuting mereka yang ngatur, saya enggak bisa diatur. Aku ora iso diatur sapa-sapa. Aku ora taat karo Kanjeng Nabi ora taat aku. Muter aku ya yo. Wah, cak nu ora taat karo Kanjeng Nabi ya ora no. Taat nang Gusti Allah no. Kanjeng Nabi dudu Gusti Allah, Kanjeng Nabi ki mung dikon ngeterke apa wae sing kudu kok taati saka Gusti Allah, tapi hak untuk ditaati itu Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Kudu wani ngomong ngono kuwi. Nek ana Kanjeng Nabi nyun sewu nggih. Ah ngono, ora apa-apa. Kudu dikendeli. Ah iki do ingah-ingi. Wah, Nabi Musa sekti, jari sapa? Ora ana wong sekti. Lha ku tongkate iso nyigar segara kuwi lak mau pas diperintah, coba sore ning ngene meneh nek mbelah. Ora. Rumuse jelas, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua pendapat saya ini insya Allah dibenarkan oleh semua rasul dan nabi. Dan mereka tidak mau menyaingi Allah. Sekti nama mboten Nabi Musa? Mboten. Orano selain Allah sakti tidak ada. Hanya Allah yang sakti. La haula wala quwata illa billah. Ceto welo welo. Lah kok nabi diarani sekti njur kowe dhewe percaya nek kowe sekti. Aku kowe ra iso ngarani aku sekti, tak tolak kowe. Nek kadang-kadang rada ajaib kae tak duduhi ki rahasiane. Ora kuwi ra sekti. Kuwi mung Gusti Allah gawe. Dilalah kuwi nek ora disetel karo Gusti Allah ya ora kedaden. Oke, sing sekti-sekti oke. Ning kuwi dudu aku sing sekti Gusti Allah. Nah, nek kowe gelem ndoleki ngono kuwi nikmat banget urip kowe poso-poso ngene aku sering ngomong, aku takon terus terang ya. Kowe jawab yang jujur, jujur ya. Kowe jane seneng ora poso iki? Asli. Ora to? Ning dindi kan ora wani to ngomong ngono. Jadi di Pati ini sudah revolusioner ke gelombang ketiga. Loh, cak piye kok kok wong Allah menyuruh kok kita ndak suka? Loh, piye to kowe iki? Kowe mulane sing lengkap sing jangkep harus punya multiple intelligence. Jangan hanya punya mono intelligence. Akalmu kudu rangkep nek wong Jawa. Aja ming nek ngerti irung, kowe ora iso ngerti irung, kudu ngerti pipine, mripate, bathuke, cangkeme lan ngono. Apa ana irung tanpa liyane kuwi mau? Ajene nek irung mlaku dhewe ijen. Apa irung seleke dhuwur kene? Apa ning kene iki ana irunge njur ngambus-ngambus ning bis kota kae ngene-ngene ngene-ngene. Itu yang disebut multiple intelligence. Nah, kenapa kok tidak suka? Lho. Wong mulya kuwi sing gelem nglakoni barang sing dhewe ora seneng ning apik. Kuwi mulya jenenge nggih mboten, Mas. Nek kowe seneng poso, njur kowe gelem poso pas Ramadan, istimewane apa wong jeneng kowe seneng kok? Nggih mboten? Neng mergo kowe iki asline ra seneng, jenenge menungso isih jasad, kuwi ya mesti seneng badhok, seneng ngombe, seneng ngerokok. Kejaba sing ora. Bab ngerokok ya. Dadi asline lek ora seneng ta poso. Neng kowe dhuwur ganjaranmu mergo kowe gelem nglakoni barang sing jane kowe ora seneng tapi kuwi apik. Itu namanya pendekar. Apa ana tentara seneng perang? Wih, hobi aku nera nembak dina ira penak rasane. Anak tentara kau yang ngunuki ya kan begitu. Tanda kedewasaan, tanda kependekaran adalah kalau seseorang sudah rela melakukan sesuatu yang dia tidak sukai atau rela tidak melakukan sesuatu yang dia sukai. Poso mengandung kedua-duanya. Jane kowe ora seneng ning kowe lilo ora mangan, jane kowe seneng mangan ning kowe lilo ora mangan. Jane kowe ora seneng ora mangan ning kowe gelem ora mangan. Lah ngono to. Jadi kita dapat pahala dobel-dobel ndak karu-karuan. Jadi omongke ning dinti. Aku jane ora seneng poso aku. Ning ora apa-apa ikhlas ape kok ngono. Engko nek kiai ini arep nesu, ning aku gelem, ikhlas aku jane ora seneng. Ning apik kok, ah tak lakoni apik kok. Ah ora iso nesu to kiai ini. Ah ngono. Nek perlu gudon sik liwat, aku rasa seneng poso. Rasa seneng poso. Liwat ngarepe ketua majelis ulama itu. Ora seneng poso, asline moh aku. Ning aku nek kiai ini ngene iki. Ning aku ikhlas poso mergo apik. Rasa nesu. Kowe ngerti ora? Yang diucapkan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Kalimatnya persis, kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Tapi karena engkau dicium oleh orang yang aku cintai, maka aku juga menciummu karena aku juga mencintai yang dicintai oleh orang yang aku cintai. Lho, ngono lho. Urip ki. Penak ta kuwi? Ngono, mulane nek Kanjeng Nabi pakaiane di atas mata kaki, katomu kudu congklang. ngono. Lha iki tenanan Malaysia sik diketok ya. Ketok ya, nek panjenengan kuwi tresno Kanjeng Nabi, nek dakwah aja nganggo mikrofon, soalnya Kanjeng Nabi ora tau nganggo mic. Ora tau nganggo payon ngene iki, ora tau listrik, ora tau. Kanjeng Nabi nek lunga kaji iki mlaku nunggang unta. Kowe sesuk awas nek kowe nganggo pesawat. Kowe kudu ngelangi kowe liwat Semarang tekan Sumatera, Sri Lanka. Nek jan kowe tresno Kanjeng Nabi ya to. Aja ming katok mutok kok congklangke. Sembarange kudu konsisten. Kanjeng Nabi ra tau kuplukan, aja kuplukan. Kanjeng Nabi ra tau mangan soto to? Tau apa Kanjeng Nabi mangan soto? Ora tau, awas kowe mangan soto. Bid'ah kowe mangan soto. Lah yo bid'ah kok yo. Ora paham-paham bid'ah kuwi ming berlaku di dalam rukun Islam. Di luar rukun Islam tidak ada bid'ah. Rukun Islam ki aja diganti, aja ditambahi, aja dikurangi rasa mbagusi. Sak sehat-sehat awakmu sembahyang subuh ya cukup rong rekaat njur aja njur. Aku energiku berlebih ya. Aku nek ora 16 rekaat ora puas aku. Ana meneh iki mau awan-awan mau. Ana bocah iki teko-teko wis maghrib iki. Mas kedap kula numpang salat asar ngono kuwi wis maghrib. Lho, ora entuk kuwi. Kita bereaksi gitu. Lho ora entuk iki wis maghrib kok kowe mosok arep dijamak karo. Tapi Kiai Pekalongan jawab PCJ, walah bocah ki oleh apik. Wis cetet-cetet wis maghrib ya isih gelem lho salat asar. Oke apik ta iki? Apik ta iki reaksine? Apik ta kuwi? Apa perkara kuwi salah kan urusane Gusti Allah. Kan lumayan bocah kuwi wis maghrib lho isih gelem salat. Lah iya kae wis jam 11 awan lho ya isih gelem salat subuh. Lho itu kan soal cara berpikir ya, Mas. Ya ta? Jadi urip iki ombone ora karu-karuan, ya. Jadi aja gampang kerengan. Aja gampang nesu, aja gampang memusyrik-musyrikan orang. Tidak ada kekuasaan dan pengetahuan untuk mengatakan seseorang itu musyrik. Bagaimana caranya tahu? Wong musyrik letaknya dalam pikirannya orang kok. Niatnya apa? Yang dituhankan siapa? Kan ada di pikirannya dia dan di hati dia. Bagaimana caranya kamu tahu? Apa mergo ngobong menyan terus syirik ngono? Eh? April lagu kayak apa misalnya? Itu syirik. Bagaimana bisa menyimpulkan bakar menyentuh syirik? Kan tergantung niatnya apa. Dan niatnya nih aku mbangani bakar ndasmu tak bakar menyan wae. Ye, apik ora kuwi? Apik ora kuwi? Loh, yang menjadikan seseorang musyrik atau tidak itu kan kalau dia menuhankan yang selain Allah. Nek ngobong menyan belum merupakan bukti bahwa dia menuhankan selain Allah. Yang bisa membuktikan adalah niat di dalam pikiran dan hatinya. Lah untuk mengetahui niat carane piye kowe? Carane piye kowe? Lek ngecek piye? Mulane rasa ra itu di luar kekuasaanmu, nyirik-nyirike wong, ngafir-ngafirke wong, kamu tidak punya ilmu. Ndak punya pengetahuan. Ndak mungkin kamu bisa tahu itu. Wong kafir apa ora iki ra iso, Abu Thalib mlebu Islam apa ora ra ngerti. Belum pernah secara resmi menyatakan syahadat, tapi nek ning jero atine wis wingi-wingi piye? Yur karo Gusti Allah, lep menengah ya lep ya. Kita kandake nek kowe urung sadat ya ben kedo sinau sok-sok. Jadi ada fenomena Abu Thalib pamannya Rasulullah yang dibiarkan misterius, muslim atau tidak, dan misterius itu diperlukan supaya orang berpikir terus, supaya punya kerendahan hati kan ngono. Jadi ojo gampang-gampang nyimpulke wong kafir apa ora kafir piye lek mau ngerti. Gitu loh, ora iso kowe ngerti nek ngobong menyan. Lah ngopo ngobong menyan kok ra entuk? Lo, apalagi di dalam tradisi peradaban Jawa, menyan itu kan berfungsi password. Password itu kode untuk membuka pintu tertentu lah, ngono toh. Kowe mlebu apa, WP sapa, kowe kudu ngerti passworde, kowe tuku passworde ben kowe iso mengakses ke dalam. Nah, menyan itu juga adalah password untuk memasuki sebuah gelombang tertentu. Ayo piye, ayo. Ora apa-apa toh? Artinya kemungkinannya sangat banyak. Bahkan mungkin orang yang kelihatannya alim sekali itu musyrik, ya bisa. Bisa saja dia menuhankan dirinya sendiri, dia menuhankan sholat, bisa toh? Dia menuhankan masjid. Ono loh masjid dituhankan, ya toh? Masjid digembok, ya toh? Bebe? Mika dipateni lah, ya anak orang kok gua Bali kok, gitu ya. Jadi semua itu dinamis, dan satu-satunya jalan untuk memperlakukan semua itu adalah berunding secara rasional dan saling rendah hati satu sama lain. Itu. Dan sekali lagi, bid'ah itu hanya di ibadah mahdoh, nek posone ditunda untuk supaya tidak bareng karo tahun ajaran baru sekolahan. Iki ben ora bareng, iki anune posone sawal wae, engko riyoyone apa bakto sawal iki. Besar gitu. Ora entuk aku bid'ah kuwi jenenge, dan sampai tingkat haram. Salat kok nginang ngene. 14 abad ngene tok ora kreatif. Salat ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Aku bid'ah jenenge. Kowe langsung Israel teko duduk deyel. Kanggo tapi bedhog ae. Ngono itu bid'ah namanya. Kalau di luar itu ndak ada bid'ah. Kanjeng Nabi ora tau bal-balan, kowe ora apa-apa bal-balan. Sing ora entuk nyaduk bal nang ndase tanggamu. Dangdut ora bid'ah, jare sapa dangdut bid'ah? Apa meneh selawatan? Selawatan ini ele-ele-o kan ekspresi cinta kepada Rasulullah. Yang salah adalah kalau selawatan dianggap ibadah mahdho, dianggap rukun Islam. Bukan, selawatan bukan rukun Islam. Kue salah nek nganggap selawatan rukun Islam. Tahlilan itu rukun Islam, kue salah. Neng nek tahlilan dalam rangka cinta kepada para aulia, kepada Nabi, kepada Rasul, ape. Sing ora entuk tahlilan tengah-tengah sholat. Sami Allahu liman hamidah. Afdhalu dzikri fa huwa la ilaha illa. Kuwi salah, kuwi bid'ah. Dangdut ra apa-apa, dangdut kok ra entuk, dangdut ora bid'ah. Sing salah kuwi nek kowe dangdutan pas jemuan ning ngarepe masjid. Pacul wong dasmu ta, ya ta? Itu. Jadi mbok ngerti proporsinya ya. Duwe ilmune, ngerti pemetaane, ngerti logikane, ngerti di mana wilayah perdanya. Aturan bid'ah itu di mana wilayahnya? Tidak di semua hal ada bid'ah. Sepak bola ndak apa-apa, parpol ndak apa-apa, kabupaten Pati ndak apa-apa. Belajar silat ndak apa-apa. Rasulullah ndak belajar silat, kamu boleh belajar silat. Rasulullah olahraganya cuma memanah sama gulat. Kau nak gulat ampuh tenan ya. Gue tahu tanding tenan gue. Totoan. Ono wong ngenyek bendino. Ngenyek. Angger Kanjeng Nabi nang Ka'bah, ning kono wong dodol apa-apa njur Kanjeng Nabi bisiki soal tauhid. Terus bocah kuwi mesti liwat. Tauhid niye. tauhid. Dinyak bendino, Kanjeng Nabi suwe-suwe jenenge ya manungsa to. Akhire Kanjeng Nabi ngene wae. Kowe gelut karo aku, nek aku kalah aku leren dakwah, nek kowe kalah kowe lunga saka kene. Oke, begitu oke langsung ditungkul karo Nabi terus di take down. Jadi kene ngene iki set sikile diwet ngene iki blek dikunci terus armbar. Armbar iki tangane dicuklek kene ne di anu sikile Kanjeng Nabi wis kene ne ra iso anu. Wong ndelok dhewe aku. Wah, ampun tenan iki. Wah, gitu. Ayo guyon. Guyon ra entuk. Guyon ya. Kanjeng Nabi nek ayo jenenge guyon kok. Guyon ya ora mungkin aku ndelok dhewe. Ning ya mungkin wong soal gelombang kok ya ta. Ya ta. Hidup itu sangat dinamis, oke. Okay. Itu contoh-contoh. Jadi tolong soal itu jangan bertengkar. Bid'ah soal segala macam itu. Ojo njur kue ngurmati, wah kayak wiritannya ampuh loh kayak. Lho wiritan itu input. Ibadah itu input, belum output. Outputnya tadi itu Pak Amal. Soleh. Nek perlu kue ojo ngerti, nek kue sering seneng wiritan. Mergo wiritan kue kan dinggung. Melembutkan hatimu, meningkatkan rasa sosialmu, mendekatkan dirimu kepada Allah, sehingga begitu kamu keluar rumah, keluar masjid, kamu menjadi sangat santun kepada banyak orang. Nah yang perlu diketahui orang, santunnya kepada orang, akhlakul karimahnya, bukan wiritannya. Jadi tanda orang Islam yang baik bukan jumlah wiritannya. Ono wong ra nganggo wiritan ning tetep apik ya ono to. Oke to, kaya kowe barang kuwi to. Gitu loh. Lho, nggo apa nek kowe ahli wiritan, kowe pinter maca Quran ning njur sombong karo wong. Angger pengajian merasa lebih alim, lebih pinter dari umatnya. Lah ngono sih. Terus langsung kayak gini ya. Wah, gaya mulele. Sopo kowe iki kan gitu. Nah, di pengajian kita ini ndak ada gitu. Kita ini bareng-bareng ngaji. What does it mean? What does ngaji means? Ngaji mean bangun aji. Ajine uripmu. Aji itu dalam bahasa Arab sesama manusia horizontal disebut martabat. Nek vertikal disebut darajat. Derajat hidup apa? Ngasah jiwa. Ngaji ini kok singkatan. Kowe iki senengane singkatan. Ana gelas tugel ra iso dilas. Ora. Nek kabeh tugel ra iso dilas ya tangane ya gelas ya iso dilas apa nek tugel. Wong Jawa iki senengane ning ya ora apa-apa kuwi itu bentuk pencarian juga. Apa? Top. Tak pikir apa jebul tuwa ompong perah. Dadi ya. Iki ya nyeneng ke ora apa-apa dengan niat baik semua menjadi oke ndak ada masalah. Cuman nek ngaji itu dari kata aji, Pak. Dan jangan dicari kepanjangannya atau singkatnya, memang kata aji. Kalau pengkajian di kampus itu simposium menganalisis masalah, itu pengkajian. Kalau yang kita lakukan ini non akademis, ini lebih luas dari dunia akademis, yaitu membangun aji ning urip. Piye ben aji yo duwe isin. Ora nyolongan, ora bagusi, ora minteri wong, ora ngendas-ndasi wong. Ora petita-petiti dadi iki dadi iko lek ngono to sing wong sing duwe aji. Nah sekarang banyak imam-imam yang di depan, yang di atas panggung malah ra duwe aji. Ono meneh sing saking dure le dadi imam sosok pengen dadi wali. Saiki carane pengen dadi wali iki macam-macam. Anggur kelakuane dianeh-anehke, ono sing sengaja sandale selen. Anggur wah wali ngene iki lho, nek wali sandale mesti nyiwa karo ngene ya. Ono kuwi ono meneh kiai sing begitu munggah panggung ngene iki. Wali iki, wali ngono. Susah iki. Saiki wali iki oke banget dan yang melantik wali kan layar iful wali ilal wali. Sekarang wali dilantik oleh travel biro. Ada wali ke-10 Gus Dur. Sekarang ada wali UJ. Nggak, ini wali dalam arti itu. Nek wali murid, wali kelas kan tidak ada kepentingan kapitalisme. Itu cuma kebudayaan dan ilmu biasa. Tapi kalau wali ini kan kapitalisme, ini dunia materi. Supaya bisa menarik orang untuk ziarah, biasanya ziarah wali songo, saiki ojo meng wali songo. Kuduono lahan-lahan lainnya. Misalnya ziarah wali 10. Ke Tebu Ireng, ke tempat Gus Dur. Akhirnya Gus Dur jadi wali, padahal ada makamnya Kiai Haji bapaknya Wahid Hasyim, ada makamnya Hasyim Asy'ari, kira tahu dilirik. Akhirnya kan terjadi bukan kecemburuan, terjadi agak kurang harmonis di alam barzah. Tapi Gus Dur di traveli terus, mbaknya ora, bapaknya ora. Akhirnya suatu hari ditemenin Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Imam Busiri, bareng Durakman kondeni Durakman. Gitu. Terus Gus Dur diaturi moro dawuh wonten dawuh Mbah. Ngene leh kene leh. Wali kon saiki ya. Gak kondo-kondo aku nek kon wali. Le mesake Gus Dur to ya. Kalau memang kita menyimpulkan beliau wali, mari kita hormati bener-bener sebagaimana layaknya menghormati para pemegang walayah. Walayah itu sertifikat kewalian. Nek risalah sertifikat kerasulan, nek nubuah sertifikat kenabian, nek khilafah sertifikat Hizbut Tahrir. Jane wae kene kabeh ana wis dipek Hizbut Tahrir ya wis ben rapopo wis rapopo. Wis kene malah ora dadi khalifah malah ra dosa to ya, malah penak gitu. Nah, mari kita hormati penuh. Ini kan enggak Gus Dur diwalikan untuk kepentingan travel, bisa mempengaruhi banyak orang untuk menyerap duitnya. Jadi sekarang ada wali 10, kemudian ada wali 9 Jawa Timur. Kan wali kan songo kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat 1 Sunan Gunung Jati, Jawa Tengahnya Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Ya. Ora Subonang Jawa Timur. Ya, ya. Nah, berarti di Jawa Timur tinggal 5. Tinggal 5. Lah ben jangkep wali songo Jawa Timur goleke papat meneh. Golek gale ana Yai Bungkul, ana Sunan Sopo, Sunan Sopo. Dan cara mencari wali yang berarti tergantung sing gampang rute bise nang ndi. Jadi sing gampang diliwati bis dhek dadi wali. Lah piye kaya ngene iki? Itu yang namanya gelombang kedua diserap oleh gelombang pertama. Gelombang kedua yang seharusnya mengabdi kepada gelombang ketiga, dia malah diserap oleh gelombang pertama. Bahkan dunia gelombang kedua dan ketiga dijadikan komoditas pada gelombang materialisme yang pertama tadi. Itu. Oke, pertanyaan lainnya toh, supaya tidak berkepanjangan nih soal wali ini nyenengki soalnya. Oh, nggih. Gini mas, biar. Oh nganti sahur, disediake bone kene. Amuk modaro, atene dodol omah ya. Gini mas, sesungguhnya cahaya itu kalau ada warnanya itu separuh objektif separuh subjektif. Jadi misalnya hantu-hantu kui muncul padamu berdasarkan konsep-konsep rupa dan budaya yang ada yang terekam di otakmu. Begitu juga cahaya. Orang Jawa, orang spiritual non-Jawa, para pejalan tasawuf punya konsep masing-masing. Misalnya kalau Jawa warna yang paling tinggi, langit yang tertinggi ungu, wungu. Tapi alasannya filosofis. Wong sing wis dhuwur tenan kuwi wong sing wis wungu, ya kuwi tangi. Nah, jadi itu filosofis, dia tidak objektif. Gitu loh. Objektifnya bisa biru muda, bisa ungu, bisa kuning, dan itu tergantung, enggak ada masalah. Karena warna itu bukan fakta warna. Warna itu sesungguhnya adalah modulasi dari gelombangmu dengan gelombang cahaya. Ngerti ora? Jadi jangan bingung dengan ketemunya warna-warna pada Anda, semua disyukuri. Menurut saya salah satu pemanaan yang pragmatis adalah Anda jangan tidak mensyukuri apapun yang datang ke Anda. Wis saiki ngimpi elek kok syukuri ya. Ngimpi elek langsung auzubillah minasyaitonir rajim rezeki. Ngono wae, repot-repot. Terus malaikat niki pun ajeng ciloko ning ngomongi rezeki niki pripun Gusti? Wis ora apa-apa kae wis yakin wis gak ono rezeki wae ngono akhire. Bener lagi. Lho husnudzon sama Allah lah. Iya ra? Ketiban cecak ono manuk nelek kena sirahmu, waduh iki ono lha ya langsung rezeki. Ngono wae Allah kok gitu loh. Kalau husnudzon sama Allah kan Allah terharu. Kan gitu. Kan ada dua cerita. Allah itu nganggur-nganggur pada suatu hari ngomong sama Jibril, kaya ana cah loro ning neraka kae kon rene, cah loro sing kae saya sing kae kon rene. Wah Jibril, sing pundi? Kae sing kono kae karo sing kono. Kowe diceluk wong loro terus di ngadep Gusti Allah. Kowe ngapa kok mlebu neraka le? Kata Allah. Terus orang itu jawab, "Ya Allah, saya mohon ampun selama hidup saya belum pernah berbuat baik. Selalu jelek kelakuan saya." Ngono ya panjenengan ngono wis pantes kuwi ning neraka. Nek kowe piye le? Ngapa kowe neraka? Wah, kula niku umur kula dawa. luwih 90 ya Allah. Ning kula niku mboten tau pisan-pisan taaten jenengane mboten tau kula. Blas mboten tau ngono kuwi. Oh dadi kowe ora tau taat karo aku. Anggep pisan mboten. Nah ngono ya. Ya sono bali-bali. Allah kan manggil akhir bali. Nah, wong loro iki reaksinya terhadap perintah bali-bali pulang-pulang kuwi berbeda. Sing siji sipat kuping, wah melayu disentak Gusti Allah melayu, sing siji melayu ning gojah gajik nolah-noleh ngene. Gusti Allah, ada dua fenomena ini. Ngono ta. Bali-bali rene-rene terus dipanggil lagi, ada dua opsi ini. Kowe ngapa kok melayu sipat kuping? Kula ampun matur, kula niki selama hidup mboten tau berbuat baik. Lah niki tiba-tiba jenengan perintah kon bali langsung melayu, lumayan ini saya berbuat baik sekali ini. Ngono. Oh, dadi kuwi melayu mergo tak acara aku. Nggih, lumayan pisan iso nunggu swarga kono. Ngono. Terus sijine meneh, lah kowe ngapa kok gojag-gajeg tolah rono tolah noleh ngiwonengen. Lho, kula niki ngeten lho, kula lak mboten tau anu to, mboten tau taat kali jenengan. Kula niki karep kula nggih melayu sifat kuping niku kula mikir, aku dikon bali nang ndi maksude? Pancen aku sekon neraka ning apa ya Gusti Allah sing maha baik kuwi ngongkon aku bali nang neraka. Ah mesine ya ora. Dadi kula niku bingung. Iki kon bali nang swarga apa neraka ya bingung. Dadi kula gojag-gajeg. Kula niki bersangka baik kali jenengan gitu kate. Oh, terus Allah oh kowe iki gojag-gajeg kuwi mau mergo sangka baik karo aku. Kusnudon. Nggih, kula kusnudon. Ya sing ngono mlebu swarga kono. Heh, karo-karone mlebu swarga. Dadi sekarang fatwa saya jelas malam hari ini, pilihlah salah satu di antara dua. Satu, jangan pernah berbuat baik. Nomor dua, jangan pernah taat kepada Allah. Sehingga nanti Anda masuk neraka terus dipanggil oleh Allah. Nek diceluk. Nek ora modaro. Oke. Gitu ya, soal warna ya, Tak ya. Soal warna itu jangan meminta kepastian jasad karena warna itu kan ono ungu, ono kuwi kan itu kan juga batas pengetahuan manusia. Rumangsamu warna mingguwi ora, warna itu berjuta-juta, bahkan di kamera, di komputer itu kan sekarang disimpulkan 16 juta warna. Itu pun masih kurang. Ada warna-warna yang tidak terhingga. Jangankan warna-warna di langit 7, burung saja, semua burung mampu melihat warna yang manusia tidak bisa melihat warna. Karena sistem matanya burung itu jauh lebih komprehensif daripada matanya manusia. Makanya burung dari ketinggian setengah kilometer bisa melihat secara jelas sebuah ikan kecil di sungai atau laut. Sehingga mereka menukik, itu pasti. Sudah jelas yang dituju, cek kena. Karena dia sangat bisa melihat sesuatu yang manusia tidak bisa melihat. Jadi jangan mencari kepastian warna. Jangan terjebak pada materi. Apa mana ya? Saya kira gitu jawaban saya. Saya kira sudah waktunya sahur, Bimanis. Ya, saya kembalikan.